selalu saja kau sebut-sebut namanya saat kita bicara. Aku tak ingin, tak ingin menjalannya. Kau bawa-bawa namanya saat berdua denganku. Ha, ha, ha. Maafkanlah